Taman itu tidak menyembuhkan kita yang saling, lalu mengundang kuat yang seharusnya. Dia berkasur, dia berkursi roda, dia berdiri, dia duduk, mungkin lelah, dia tidak datang, dan dia hampir mati. Kita semua sama-sama sakit, dan kita semua sama-sama sembuh ya.